Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. حاضرين Jamaah Masjid Umar Al-Khattab yang Allah muliakan di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio ataupun melalui Tarbiyah Sunnah channel streaming YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada, pemirsa Suro TV di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Rizki Kebumen, Suara Kolbu Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali melanjutkan bahasan hari kiamat. Kita sedang membahas masalah hisab. Salah satu bentuk hisab adalah pertanyaan di alam akhirat nanti. Apa yang akan ditanya di akhirat nanti? Pertama yang akan ditanya adalah siapa yang kita sembah. Kalau manusia menyembah selain Allah, disuruh didatangkan. Apa sesembahan itu bisa menolong atau tidak? Atau bahkan bisa enggak mereka menolong diri mereka sendiri? Apakah sesembahan yang disembah selain Allah itu bisa membebaskan diri mereka dari azab Allah? Kalau yang mereka sembah adalah makhluk hidup seperti iblis, syaitan dari kalangan bangsa jin, atau manusia-manusia yang disembah oleh sesama manusia seperti dulu Fir'aun disembah oleh kaumnya, seperti juga Raja Namrud disembah oleh kaumnya, kalau zaman Kiwari seperti Bashar Asad di Suriah, itu fotonya juga sampai orang-orang sujud ya. Nah, itu semuanya akan diazab karena mereka ridha dan minta disembah, ridha disembah, memaksa orang lain untuk menyembah dirinya. Adapun kalau makhluk hidup itu disembah oleh manusia lain tapi dia tidak ridha, maka tidak akan diazab. Seperti para malaikat, ada yang menyembah mereka tapi malaikat tidak ridha, berlepas diri dari semua itu. Seperti Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani tapi Nabi Isa tidak ridha, itu dilakukan oleh kaumnya. Uzair dianggap anak Allah oleh Yahudi, disembah-sembah, mereka tidak ridha. Ada enggak orang yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW? Ada yang sujud ke kuburannya, ada yang berdoa kepada beliau ketika di Masjid Nabawi. Orang-orang di luar masjid mengangkat kedua tangan menghadap ke kuburan Nabi SAW, padahal kiblat ada di sebelah kirinya tapi menghadap ke arah kuburan, kemudian berdoa kepada Nabi SAW. Dan doa adalah ibadah, ad-doa wal ibadah. Nah, apakah Nabi SAW diazab karena disembah? Tidak, karena beliau tidak ridha ya. Jadi yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah, itulah taghut. At-taghut kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Taghut itu segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridha disembah. Nanti orang-orang atau makhluk hidup yang disembah oleh manusia dan dia ridha disembah itu akan diazab dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang lain yang menyembahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim surah Ash-Shu'ara 92 dan 93, wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Dikatakan kepada mereka, ditanyakan kepada orang-orang musyrik nanti pada hari kiamat, mana sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian sembah ketika di dunia selain Allah, apakah mereka bisa menolong kalian ataukah mereka bisa menolong diri-diri mereka sendiri dari azab? Ditanya, ya. Dalam surah Al-Qasas 62 Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzi kuntum taz'umun. Kata Allah, pada hari kiamat Allah berseru kepada mereka. Kata Allah, mana sekutu-sekutu aku yang dahulu kalian sembah? Mana sekarang? Datangkan. Bisakah mereka menolong kalian? Atau bisakah mereka membebaskan diri mereka sendiri dari azab? Termasuk perbuatan syirik yang mereka lakukan dalam bentuk menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk setan, menyembelih untuk nenek-nenek moyang yang sudah meninggal, atau menyajikan sesajian-sesajian, ada yang dengan makanan, minuman atau benda tertentu, atau bahkan juga dengan uang. Bahasa kitanya nyuguh. Zaman dahulu kala hampir setiap rumah punya tempat untuk menyajikan sesajian-sesajian, disebutnya goahnya. Anak muda sekarang gak akan ngerti apa itu goa. Dan seterusnya. Itu nanti akan ditanya oleh Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 56. Ayat 56 Allah berfirman, wa yaj'aluna lima ya'lamu lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Kata Allah, mereka menjadikan atau menyajikan kepada sesembahan-sesembahan la ya'lamun, yang fiktif, yang mereka sendiri tidak tahu ada di mana, berupa apa, bagaimana, kan enggak tahu ya. Nasibam mimma razaqnahum, sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ada yang dengan uang, ada yang dengan makanan, minuman. Kalau zaman dahulu yang disajikan teh surutu, ya, gula batu atau sirih atau yang sejenisnya. Ada uang juga. Seperti yang dilakukan persis oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang musyrik mah kepada patung yang menjadi visualisasi real dari nenek moyang yang sudah meninggal. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu nama-nama orang tua mereka yang sudah meninggal yang dianggap orang soleh. Awalnya tidak dibuat patungnya, tapi lama-lama dibuat patungnya, lalu disajikan sesajian. Ada yang berupa makanan, minuman, atau uang. Oleh Nabi SAW suka diambil. dibagikan kepada fakir miskin di kalangan kaum muslimin. Uangnya diberikan kepada sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam dan terlilit hutang. Nah, itu dilakukan oleh kaum muslimin zaman baheula mula karena ketidaktahuan. Makanya mungkin dahulu nenek kita, buyut kita melakukan itu. Dan itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ij'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Mereka menyajikan kepada sesembahan-sembahan yang mereka tidak tahu, fiktif. Hanya ada dalam imajinasi, bayangan, fikiran, hayalan hati mereka. Mereka sajikan nasiban mimma razaqnahum, sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, pasti kalian akan ditanya tentang perbuatan yang mereka ada-adakan tersebut. Ditanya. Itu yang akan ditanya pada hari kiamat. Termasuk bagaimana respon orang ketika didakwahi. Zaman baheula didakwahinya oleh para nabi, para rasul. Zaman kiwari setelah para nabi, para rasul tidak ada, mereka didakwahi oleh para ulama, para duat, para da'i, para mubalik, para ustadz, para kiai. Disampaikan ayat-ayat Allah. Para kiai, para da'i itu pelanjut tugas yang dulu diemban oleh para nabi, para rasul. Menyampaikan wahyu Allah. Setiap zaman selalu ada. Sampai akhir zaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazaluna ta'ifatu min ummati qa'imina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu muncul di kalangan umatku satu kelompok kecil yang tegak di atas kebenaran, menyampaikan kebenaran ini, ya. La yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum. Tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka dan menghinakan mereka. Para nabi, para rasul zaman baheula ditentang dakwahnya, dihinakan, dicaci, dimaki, diberi gelar-gelar buruk. Wah, seabrek hinaan, cacian, makian diberikan kepada nabi, para nabi zaman dahulu. Dan itu pun teralami oleh para ulama setelahnya, para duat, para mubalig, para kiai, para ustaz. Para ustaz hanya menyampaikan wahyu dari Allah, sabda dari rasulnya. Selain melakukan kebaikan di bidang sosial dan yang lain-lain, tetap banyak yang menentang, mencaci, memaki, membenci, ya. Ya wajar, jangankan manusia biasa yang banyak kekurangan, banyak aib, kesalahan. Para nabi aja yang maksum, ditentangnya habis-habisan, ada yang dibunuh, ada yang diperangi, dan seterusnya. Jadi wajar. Nanti semua akan ditanya di akhirat. Diutus para nabi, para rasul kepada mereka, bagaimana respon mereka, jawaban mereka, sikap mereka. Apa menyambut seruan dakwah ini ataukah menentang? Yang menyambut apakah ikhlas atau karena kepentingan dunia? Di zaman nabi aja ada orang yang masuk Islam hanya kepentingan dunia, orang-orang munafik. Kata bahasa Salat Sa'umah, benget yang harap, hati mungkir. Jadi wajahnya menghadap, hatinya mengingkari. Atau yang hanya sekedar baik di depan, buruk di belakang. Itu ada, di zaman nabi juga ada. Dan terus itu akan ada, muncul di sampai hari kiamat. Itu semua akan ditanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas 65-66. Allah berfirman, "Wa yauma yunadihim Fayaqul madza ajabtum madza ajabtumul mursalin fa'amiyat alaihimul anba yauma idzin fahum la yatasaalun. Kata Allah pada hari kiamat, Allah berseru kepada manusia. Kata Allah, bagaimana jawaban kalian kepada orang-orang yang kami utus? Zaman baheula yang diutus oleh Allah itu para nabi, para rasul. Setelah para nabi, para rasul, datang pelanjutnya. Bagaimana respon kalian? Fa'amiyat alaihimul anba, maka dibutakan atas mereka alasan-alasan. Tidak punya alasan kecuali karena kekufuran mereka. Tidak bisa menjawab. Satu-satunya alasan mereka menentang dakwah para nabi atau para rasul atau para pelanjut para nabi para rasul itu, satu-satunya alasanlah karena keingkaran hati mereka. Itu saja intinya. Nah, lalu fahum la yatasaalun. Lalu mereka diantar sesama mereka, mereka tidak saling menyapa. Sekarang orang-orang penentang dakwah para nabi, penentang dakwah siapapun, berkomunikasi, berkonspirasi, menyusun banyak rencana, saling berhubungan satu sama lain, saling komunikasi, saling rapat dan yang lain-lainnya untuk membentuk dakwah gitu ya. Mengadakan satu gerakan yang sama bagaimana agar dakwah ini terbendung. Nah, di akhirat mereka tidak lagi saling menyapa, bahkan saling menyalahkan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Bahwa seluruh persahabatan, kerjasama, seluruh persaudaraan kelak di akhirat berubah menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali persaudaraan, persahabatan, kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa mendasarkan persaudaraan dan persahabatannya di atas dasar takwa, dalam rangka melaksanakan perintah Allah bekerja sama tuh. Nah, itu yang tidak akan berubah menjadi musuh. Tapi kalau bukan karena itu, untuk kepentingan dunia yang sama, ada kepentingan yang sama di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, di bidang apapun, kerjasama itu untuk kepentingan dunia, jangankan nanti di akhirat, di dunia saja sudah berubah menjadi permusuhan. Betapa banyaknya manusia yang tadinya akrab kerjasama di bidang ekonomi, lalu ada masalah berantem jadi musuh. Betapa banyaknya orang yang memiliki misi dan visi yang sama di bidang politik, lalu ada perbedaan sedikit, berantem, bertengkar, lalu berubah menjadi musuh. Sampai lahir satu ungkapan di dunia politik, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Betapa banyaknya di dunia politik yang tadinya saling mencela, saling bermusuhan, saling gugat, saling bertengkar, tiba-tiba bersatu karena kepentingan yang sama. Nanti berantem lagi. Semuanya akan begitu. Di akhirat apalagi. Karena di akhirat mereka semua terkena azab, lalu satu sama lain saling menyalahkan. Kamu bawa-bawa saya, jadi aja saya terpengaruh oleh kebusukan kamu. Kata yang disalahkan, kamu bego-bego amat, kenapa mau saya ajak? Akhirnya berantem. Itu yang kelak akan terjadi pada hari kiamat. Inilah poin pertama yang ditanya pada hari kiamat, yaitu sesembahan-sesembahan mereka, perbuatan-perbuatan syirik mereka, dan penentangan mereka kepada dakwah. Kedua, Yang juga akan ditanya adalah seluruh amal perbuatan, termasuk juga umur ditanya, termasuk juga masa muda, termasuk juga ilmu yang kita pelajari, apa diamalkan apa tidak, yang dipelajarinya benar apa salah, termasuk harta. Kalau harta itu dua arah pertanyaannya, dari dua arah, dari mana itu didapat, kedua, kemana itu harta disalurkan, untuk apa itu harta dipakai. Allah berfirman tentang hal ini. Pertama, dalam Al-Quran surah Al-Hijr 92, Allah berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَئِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka demi Allah, demi Rabbmu, pasti kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa-apa yang mereka amalkan. Baik yang diamalkan oleh anggota badan, oleh tangan, oleh kaki, oleh mata, ataupun oleh lisan. Amalan lisan apa? Ucapan, pembicaraan. Dan lisan ini kecil, lunak, tapi efeknya dahsyat. Perang antara dua negara besar terjadi, merenggut nyawa ratusan ribu orang, bahkan jutaan, itu awalnya karena lisan loh. Karena organ tubuh kita yang kecil dan lunak tak bertulang. Tapi efeknya dahsyat. Nah, kalau sekarang orang jarang bicara, tapi yang lebih aktif jempol. Berupa apa? Nulis status, komentar di media sosial. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 akun media sosial. Dia punya Facebook, dia punya Instagram, dia punya Pet, dia punya WhatsApp, dia punya BBM, dia punya Twitter, dia punya apa saja, seluruh media sosial dia punya akunnya. Karena itu gratis, untuk membuat tidak bayar. Paling hanya butuh kuota, pulsa untuk mengisi kuota, paling begitu. Ya. Cukup menyendiri di kamar sambil tidur, dia wah nulis dengan tulisan yang banyak. Memberi komentar dengan komentar yang banyak di setiap media sosial yang dia miliki. Dan banyak yang mencaci orang, memaki orang, menghina orang, menyudutkan, memprovokasi, dan menyinggung perasaan orang. Itu semua ditanya loh. Kalau omongan sekali diucapkan, sudah besok lusa mungkin lupa. Kalau tulisan, nggak bisa terhapus. Di akun kitanya sudah dihapus, di medsos orang masih ada, tersimpan, di-share lagi. Di apa di-share-nya? Dibagikan lagi ke banyak orang. Ya. Satu kalimat yang kita tulis menyebar sampai ke jutaan orang di seluruh dunia dan bertahan terus selama teknologi itu ada. Kebayang kalau kita nulis satu kalimat yang buruk, berisi celaan, cercaan, itu kitanya sudah mati, tulisan buruk kitanya masih ada di media sosial. Itu dosanya itu ngalir terus loh. Jadi dosa apa namanya? Dosa jariah. Kalau ada pahala amal jariah, ada dosa jariah. Karena keburukannya masih apa? Masih tersebar di dunia, di kalangan orang-orang yang masih hidup. Orang yang nulisnya sudah mati. Itu semua ditanya, ya hanya akan memberatkan. Hati-hati ikhwan akhwat yang punya medsos. Ya, kalau komen kasih komen yang bermanfaat. Jangan ada cacian, jangan ada makian kepada pihak-pihak yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Ya, santunlah dalam memberikan komentar atau tulisan apapun. Itu permanen bertahan terus sampai kapan? Wallahu alam, selama teknologi itu masih ada. Mungkin suatu saat teknologi itu hancur. Mungkin terjadi perang dunia ketiga menghancurkan teknologi itu sendiri. Teknologi hancur oleh teknologi itu sendiri. Hancur, tapi manusia tidak semuanya mati. Ada berapa yang masih hidup lalu melanjutkan kesinambungan hidup bangsa ras manusia ini, lalu kembali ke zaman batu. Kembali lagi ke zaman primitif. Kembali lagi ke masa dahulu dengan pedang lagi, dengan tombak lagi, dengan panah lagi, dengan segala macam yang dahulu manusia memulai kehidupan mereka dengan hal itu. Teknologinya mungkin musnah. Makanya kalau Nabi SAW menceritakan hura-hura akhir zaman, fenomena akhir zaman seperti yang kita bahas di Pusdai setiap Senin kedua ya, sebulan sekali sayangnya, membahas fenomena akhir zaman. Yang diceritakan oleh Nabi SAW kembali pedang, kembali panah, kembali tombak, kembali berkuda. Bukan dengan tombol-tombol pencet, cegur, enggak begitu lagi. Karena mungkin teknologi itu akan hancur sebelum kiamat terjadi, ya. Berfirman Allah dalam ayat lain surah Al-A'raf ayat yang ke-6, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin. Pasti kami akan bertanya kepada manusia-manusia yang dahulu para rasul diutus ke mereka, dan kami pun akan bertanya kepada rasul-rasul yang kami utus. Para rasul ditanya, orang-orang yang diutus para rasul juga akan ditanya. Para ulama, para duat, para dai, para mubalig ditanya. Kamu sudah diberi ilmu, diberi kemampuan. Apa yang kamu lakukan? Apa diam aja gitu? Oh enggak, kami sudah menyampaikan. Makanya orang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya itu akan diazab. Ya, man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamati birijamin minnar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu ketika orang-orang itu butuh kepada ilmu, dia enggak mau jawab di mulut. Prinsipnya daripada keluar dari mulut lebih baik pecah di jempol kaki. Sampai begitu. Nah, itu akan dikendalikan pada hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka. Besar-besar itu ya. Tidak menyampaikan ilmu yang sudah Allah berikan. Dalam suatu hadis yang terdapat dalam sunnah kitab Sunan At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya terlebih dahulu tentang empat hal. Empat pertanyaan ini akan ditanyakan di alam akhirat. Kalau di alam kubur yang ditanya cuma tiga ya. Tentang apa? Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, sesembahanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kalau di akhirat beda lagi. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang empat hal. Coba siapkan jawaban kita sejak sekarang. Mampu enggak jawab? Pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Coba tanyakan dulu itu kepada diri sendiri. Umur-umur masa lalu kita, kita pakai apa? Berapa persen dari umur kita yang dipakai ibadah? Kalau sehari semalam umpama ibadah kita cuma sholat, sholatnya cuma 5 kali, sekali sholat lah anggap 10 menit, kali 5, jadi berapa? 50 menit. Sisanya untuk apa? Baca Qurannya berapa menit? Ya, sisanya untuk apa? Jauh lebih banyak waktu untuk hura-hura, untuk dunia. Pertama itu, umurmu untuk apa? Kamu habiskan. Kedua, wa an ilmihi madza amila bih. Kedua, tentang ilmunya. Diamalkan apakah tidak? Oh, kalau begitu, kalau ilmu akan ditanya, mending enggak berilmu saja deh. Kalau begitu mahnya, mending bodoh aja, jangan belajar, jangan ngaji, biar enggak ditanya. Yang dimaksud tentang ilmumu, apa diamalkan apa tidak, maknanya salah satunya apa belajar ilmu apa tidak. Datang seseorang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, karena tahu orang yang berilmu itu akan ditanya tentang ilmunya, dia menjawab, dia bertanya, uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayyi'ahu. Aku ingin belajar ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakan ilmu itu, takut enggak bisa mengamalkannya, makanya saya enggak belajar. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Kafa bitarkika anhu tadhi'an. Cukuplah dengan cara kamu meninggalkan ilmu, dengan cara kamu tidak belajar ilmu, itu menyia-nyiakan ilmu, bahkan sikap menyia-nyiakan ilmu yang paling besar. Ada ilmu yang kita bisa ambil, enggak akan saya ambil, itu menyia-nyiakan ilmu yang paling besar. Agak mending umpamanya ilmu itu diambil walaupun tidak diamalkan. Karena apa? Karena dengan memahami ilmu, minimal dia mengetahui sesuatu yang harus diyakini. Keyakinan itu nanti akan memberikan dampak positif, stimulan, pendorong, support kepada dirinya untuk beramal, ya. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud tentang ilmunya akan ditanya, pertama, akah belajar enggak ilmu ini? Karena belajar ilmu hukumnya wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan apa? Dosa. Kalau tidak dilaksanakan dosa, ya. Pertama, tentang ilmu akan ditanya, "Kamu belajar enggak?" Yang kedua, setelah belajar, bagaimana amal kamu? Jadi ada dua kewajiban tentang ilmu. Pertama, mempelajarinya. Kedua, mengamalkannya. Termasuk mengamalkannya adalah mengajarkannya. Mengajar bagian dari amal terhadap ilmu. Kalau orang belajar ilmu, dia sudah melakukan kewajiban dan dapat ilmu. Terus tidak diamalkan, dia dosa. Tapi dosanya satu. Tapi kalau orang, saya enggak mau belajar ilmu dan takut tidak bisa diamalkan, berarti dua dosanya. Dosa pertama, tidak belajar ilmu. Dosa kedua, tidak mengamalkan sesuatu yang mestinya dia amalkan. Jadi mau berilmu, mau tidak, amal itu tetap wajib dilakukan. Cuma kalau tidak berilmu, terus dilakukan, pasti amalnya salah, kan gitu. Atau kalau tidak belajar ilmu, dia tidak tahu harus beramal. Akhirnya, padahal itu wajib beramal, akhirnya tidak beramal. Tidak berilmu, tidak beramal. Dua dosanya tuh. maka dia termasuk golongan yang sesat seperti yang dijelaskan dalam Al-Fatihah ayat yang terakhir. Al-Fatihah terakhir itu menceritakan tiga golongan manusia, tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Allah berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, siratal mustaqim, adalah jalan hidup orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini golongan pertama, golongan orang-orang yang sudah diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau benci. Ini golongan kedua, golongan orang yang dibenci. Waladdallin, juga bukan orang sesat. Ini golongan ketiga. Orang yang diberi nikmat, orang yang dibenci, dan orang yang sesat. Hanya tiga golongan. Tidak ada yang keempatnya. Tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu. فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَأْمَلُونَ بِهِ. Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Berilmu tentang kebenaran lalu diamalkan. Dua kewajiban ini diaplikasikan, dilaksanakan. Ini orang yang memperoleh nikmat. وَأَمَّا الَّذِينَ غَلِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلَمْ يَأْمَلُوا بِهِ. Adapun orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang berilmu tentang kebenaran tapi dia tidak mengamalkannya. Ini orang dibenci. Adapun yang ketiga, وَأَمَّا الَّذِينَ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِجَهَالَتِهِمْ. Adapun orang-orang yang sesatlah orang yang tidak mengetahui kebenaran, tidak berilmu tentang kebenaran, dan mereka beramal dengan kebodohannya. Seluruh amalnya didasarkan pada kebodohannya. Mau mengamalkan yang baik, tapi karena bodoh jadi keliru, jadi salah. Kalau di Eropa, ada orang jatuh celaka atau pakai motor jatuh, pakai sepeda jatuh tabrakan. Kemudian dia terkapar di jalan. Kita simpati atau empati, ingin menolong. Bagaimana cara menolong? Wajib berilmu. Kalau umpam langsung ditolong, truk digotong gitu ya, itu bisa dituntut. Kenapa? Kan niatnya baik menolong. Iya, tapi tanpa ilmu. Ya, karena salah ketika menggotong, ketika menggusurnya, yang tadinya kakinya, tangannya hanya terkilir, jadi truk patah. Yang tadinya posisinya itu harus dibiarkan begitu, jangan dirubah-rubah, tapi karena kita sembrono, digusur, ditarik, diambil, tuk, ada yang patah, parah. Itu bisa diketahui setelah di-scan, di ronsen, di ini dokter menyimpulkan, tadi waktu kecelakaan gak apa-apa, tapi setelah ada orang yang menarik, menggotong dengan cara yang salah, jadi aja patah, jadi tambah parah. Siapa yang nolongnya tadi? Siapa yang nolongnya? Dicari, kena pidana. Jadi niat baik harus dilandaskan pada ilmu. Nah, terus gimana? Itu cara menolong orang yang kecelakaan. Telepon polisi, telepon para medis. Mereka datang, begitu datang tidak langsung ujug-ujug dilihat posisinya gitu. Bagaimana cara yang benar? Mereka ahli dalam hal itu, sudah terlatih dan sudah terdidik. Lihat, niat yang baik tanpa ilmu bisa membahayakan orang. Oleh karena itu bahaya, ya. Seluruh aksi yang dilakukan oleh orang yang bodoh, walaupun dengan niat yang baik, Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Dalam urusan agama, niatnya baik ingin menuntun orang ke jalan yang benar, tapi karena dirinya sendiri bodoh, tidak tahu benar dan salah, benar-salahnya hanya diwang-wang, diduga-duga, direka-reka dengan perasaan, dengan otaknya yang bodoh, akhirnya menuntun orang kepada kesesatan. Itu banyak. Makanya yang kedua tentang ilmu. Dipelajari enggak? Kalau sudah dipelajari, diamalkan apa tidak? Itu yang kedua. Ketiga, wa'an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya juga tentang hartanya. Dua pertanyaan tentang harta. Dari mana itu harta didapat? Apa dari halal, apa dari haram? Dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Dan ini yang kita sayangkan. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Akan datang pada manusia satu zaman. Di zaman itu orang tidak peduli bagaimana cara memperoleh harta, amin halalil au min haramin, apakah dia memperoleh dengan cara yang halal apa yang haram, atau dengan cara yang haram, enggak peduli, pokoknya yang penting dapatlah. Sampai lahir satu ungkapan, cari yang haram aja susah, apalagi yang halalnya. Ada yang ngomong seperti itu? Banyak. Makanya enggak peduli ini halal haram, dikasih tahu enggak boleh itu haram. Ah, kumaha engke. Gimana nanti? Yang seperti itu banyak. Itu akan ditanya nanti, ya. Dari mana harta itu didapat dan kepada apa harta itu dia infakkan? Dia salurkan, dia pergunakan, dia manfaatkan. Itu akan ditanya. Dan poin yang keempat, wa an jismihi fima ablah, ditanya tentang fisiknya, ditanya tentang jasadnya, tentang seluruh badannya, tangannya, kakinya, matanya dan seterusnya, itu digunakan untuk apa? Untuk ibadahkah, untuk maksiatkah? Coba sekarang kita hisab diri kita sebelum kita dihisab nanti di akhirat, ya. Selama ini kaki kita lebih banyak dilangkahkan kemana? Ke masjid atau ke tempat maksiat? Ke tempat yang baik apa ke tempat yang buruk? Tangan kita dipakai apa? Mata kita, mulut kita, semuanya tuh. Itu kelak semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Berdasarkan hal itu, maka yang ditanya adalah seluruh amal yang kita lakukan di alam dunia dengan rincian yang tadi, tentang umur, tentang ilmu, tentang amal, tentang harta, tentang jasad, dan yang lain-lainnya. Nah, poin-poin yang akan ditanya ini belum selesai. Kita akan bahas lagi ini nanti, Senin yang akan datang masih lamanya. Ya udah enggak apa-apa, sebab besok mau kembali ke urusan Ramadan. Ya, untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Dan karena ini hari Senin yang biasa kita online di masjid ini, dikhususkan untuk para pendengar dan para pemirsa. Kepada Muzain di studio dipersilakan memandu tanya jawab dengan para netizen dan para pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk sebagai penambah ilmu dan juga tuntunan bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda para pendengar dan para pemirsa. Kita akan buka sesi tanya jawab bagi yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Ada penelpon, Ustaz, kita angkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, siapa di mana, Pak? Ya, Ustaz. Istri saya kan lagi hamil. Sudah 3 bulan. Terus kadang puasa, kadang enggak. Nah, kalau enggak itu bayar fidyah. Kalau untuk misalkan 2 hari gitu dikasih untuk satu orang fakir miskin atau sama anak yatim yang masih kerabat, boleh enggak, Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Belum sempat ditanya nama dan dari mana ya. Barakallahu fik. Istrinya lagi hamil, apa saum apa tidak? Coba konsultasikan ke dokter. Kalau kondisinya fit, memungkinkan untuk saum dan bisa disiplin hanya memindahkan jadwal makan. Jadi siangnya tidak makan, malam yang banyak makan, ngemil gitu. Dan tidak berpengaruh kepada janin, tidak berpengaruh kepada kesehatannya, boleh saum. Baik tiap hari atau selang-seling. Boleh juga tidak saum. Apa wanita hamil kuat enggak kalau saum? Ya kuat, apalagi dengan mental, dengan sugesti bahwa ini kewajiban. Tapi mungkin dikhawatirkan berefek buruk kepada janin. Nanti lemah, nanti si bayinya mungkin sakit-sakitan atau ada kelainan dan seterusnya. Itu yang dikhawatirkan. Lalu memutuskan tidak saum. Apa yang harus dia lakukan? Apakah nanti qadha atau fidyah atau dua-duanya? Ulama ikhtilaf. Tapi pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang selama ini saya pegang, wanita yang hamil itu dan juga yang menyusui, dia harus membayar fidyah, bukan qadha. Karena apa? Karena dia termasuk wa'ala alladzina yutiqunahu, fidyatu ta'ami miskin. Adapun yang apa namanya, yang harus qadha adalah yang sakit, yang safar, yang haid, dan yang nifas. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Adapun kata Allah, siapa saja di antara kalian yang sakit atau safar. Sakit dan safar. Lalu dia tidak saum. Hendaklah dia mengganti saum tersebut di hari-hari lain, sebanyak hari yang dia tidak saum. Itu dua, safar dan sakit. Dalam hadis termasuk haid dan nifas. Berkata Rasulullah SAW ketika menjelaskan, aku tidak pernah melihat makhluk kurang akalnya dan kurang agamanya dibanding wanita. Para wanita bertanya, kenapa itu ya Rasulullah? Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah para wanita itu kalau sedang haid dia tidak boleh salat dan tidak boleh saum? Dijawab, bala iya. Wa tilka nuqsanu diniha. Itulah bukti kurangnya agama dia. Ini menunjukkan yang haid, yang nifas tidak boleh saum, tidak boleh sholat. Hanya itu. Nah, adapun selain itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Dan bagi wanita-wanita yang yutiqunahu. Yutiqunahu itu berat untuk melakukan saum. Mungkin bisa. Kalau dipaksakan mampu, tapi berat, berisiko. Fidyatu ta'ami miskin, maka dia harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, ya. Dan ini pendapat dikukuhkan, dikuatkan oleh Aisyah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Jadi wanita yang haid, innal hubla wal murdhi, sesungguhnya yang hamil dan yang menyusui, aftarata wa yut'ima, ya, makana kulla yaumin miskina. Adapun wanita yang hamil dan menyusui, dua-duanya boleh berbuka dan memberikan makan setiap hari kepada satu orang miskin. Itu namanya apa? Fidyah, ya. Bagaimana cara membayar fidyah? Bisa dengan makanannya langsung, makanan matangnya, masak, lalu undang fakir miskin. Atau ribet masak, beli nasi bungkus dengan menu yang biasa kita makan. Jangan licik. Setiap hari kita makan daging, tapi pas fidyah dengan ikan asin. Gak boleh. Harus dengan yang biasa kita makan, ya. Beli nasi bungkus, sekian bungkus sesuai dengan berapa hari kita tidak saum, berikan ke fakir miskin. Boleh juga dengan mentahnya. Maksud mentah itu tetap makanan, bukan uang. Enggak boleh memberi uang untuk fidyah. Karena fidyah itu fidyatu ta'ami miskin, memberi makan, bukan memberi uang. Kalau memberi uang nanti dibelikan petasan, ceger dilempar ke masjid yang sedang terawih. Hasil dari fidyah enggak boleh. Walaupun dipakai yang benar enggak boleh dengan uang, bukan fidyah itu. Fidyah memberi makan. Mentahnya yaitu beras setengah sok. Setengah sok kalau gandum 1/4 kilo. Tapi kalau beras satu soknya 3 kilo dan setengah soknya adalah 1,5 kilo. Berikan beras 1,5 kilo setiap hari kepada fakir dan miskin, ya. Boleh enggak diberikan kepada fakir miskin dan yatim yang masih ada hubungan kerabat? Pertama, kalau anak yatim tidak termasuk. Kalau hanya yatim tapi dia kaya. Ada enggak anak yatim yang kaya? Ada, ayahnya kaya lalu meninggal dapat warisan. Dia yatim tapi tidak fakir, tidak miskin. Tidak boleh. Nah, yang boleh kepada fakir miskin, walaupun orang yang sudah dewasa, ya, berikan ke mereka. Boleh enggak ke kerabat? Bukan boleh, itu yang paling afdol. Memberi zakat, infak, sedekah, termasuk fidyah kepada kerabat yang fakir, yang miskin, ada dua nilai. Nilai yang pertama adalah infaknya itu sendiri, sedekahnya itu sendiri, zakatnya itu sendiri, dan fidyahnya itu sendiri. Nilai yang kedua ada silaturahminya. Kerabat, saudara yang kita kasih zakat, infak, sedekah akan tambah dekat apakah tambah jauh? Tambah dekat dengan kita. Hubungan kekeluarganya tambah erat, ya. Jadi memberi zakat, infak, sedekah termasuk fidyah kepada kerabat yang masih ada hubungan kekeluargaan afdal dibanding dengan yang lain-lainnya, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat kembali penelpon. Halo. Halo. Iya, Bu. Dari siapa, di mana, Bu? Ini dari Majalaya. Cigania. Majalaya. Oh, dari siapa? Siapa Bu? Namanya, Ibu? Mau nanya, Ustaz. Mangga. Ini menyangkut tentang akidah. Alhamdulillah, saya baru mengenal sunnah itu baru. Ketika di kampung, pengajian itu selalu ada rutinitas. Selalu ada apa? Rutinitas. Pembukaan awal-awal, ya. Terus yang kedua selalu ada ikrar keislaman. Dan itu dilakukan sudah lama banget, ya. Dari saya kecil sampai sekarang itu masih dipakai. Apakah itu termasuk bid'ah enggak? Seperti ikrar keislaman, ya. Dalam bahasa Sundanya, nyaksi abi, saestuna, di alam teh damelan gusti, rehan gusti. Ya itu seperti itulah, Ustaz. Apakah itu termasuk bid'ah? Bukan. Iya. Sudah, Bu? Sudah. Iya. Dengar di radio, Bu, ya. Iya. Makasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya. Ibu Fulanah di Majalaya. Majalaya, Majalengka? Majalaya, masih Bandung, ya, kabupaten. Barakallahu fiik, ya. Terima kasih Ibu Majalaya. Uh, Jadi di kampung ya ada pengajian. Setiap pengajian itu ada apa tadi bubuka apa? Pembukaan terus ada ikrar. Ikrarnya dalam bahasa Sunda abdi nyaksian yen sagala nu aya ieu teh dadamelan Allah kitunya. Maknanya saya bersaksi bahwa semua yang ada di alam jagat raya ini adalah ciptaan Allah dan seterusnya. Itu rutin. Setiap sebelum ngaji, ya. Apakah ini dibolehkan atau tidak secara syariat? Barakallahu fiqh. Apakah ini pelaksanaan dari ajaran agama atau dunia? Ya pasti agama lah ya. Isi yang diikrarkan agama. Kedua, untuk urusan agama, wajib mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam. Fa'inna khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik buruk suatu amalan dalam beragama bukan diukur oleh otak, perasaan atau kebiasaan, tapi diukur oleh apakah itu mencontoh Nabi apa tidak. Kalau itu ada contohnya dari Nabi, itu bagus dan laksanakan. Kalau itu tidak dicontohkan, jangan dianggap baik, jangan dianggap bagus. Kullau kana khairan lasabakuna ilai. Kalau amalan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat akan lebih dahulu melakukannya. Berkata Nabi SAW, ma min khairin illa qad bayyantu lakum. Tidak ada satu pun kebaikan dalam agama kecuali telah aku jelaskan kepada kalian. Artinya apa yang tidak dijelaskan jangan dilakukan. Tapi kan enggak ada larangan. Nah, itu isinya baik dan enggak ada larangan. Pertama, dalam beragama bukan ditanya ada larangan atau enggak, bukan. Tapi ada perintah, ada contoh enggak? Contoh, ada enggak larangan sholat subuh 3 rakaat? Sholat maghrib 4 rakaat? Enggak ada larangan. Jangan kalian sholat subuh 3 rakaat. Siapa yang sholat subuh 3 rakaat, maka dia akan menempati neraka. Ada hadis itu? Enggak ada. Jadi dalam beragama, yang ditanya ada enggak larangan? Enggak, bukan. Ada enggak contoh? Ada enggak perintah? Kalau enggak ada, jangan. Itu untuk urusan apa? Untuk urusan agama. Urusan dunia sebaliknya. Ada enggak larangan? Kalau enggak ada larangan, boleh bebas. Maka ada kaidah dalam ilmu usul fiqih dalam masalah agamanya, dalam masalah agama ya. Al aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dalla dalilun ala amrihi. Pada asalnya dalam pelaksanaan ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Seperti umpamanya jam segini sholat 4 rakaat. 4 rakaat itu isinya ada keburukan tidak? Tidak ada, semuanya baik. Isinya iftitah, fatihah, baca surat, ruku, sujud, enggak ada yang buruk. Boleh enggak jam segini 4 rakaat sholat? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan enggak ada larangan. Nah, untuk masalah ibadah bukan larangan, perintah. Hukum asal pelaksanaan ibadah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Hukum asal sholat haram kecuali kalau ada dalil yang merintahkan, lalu datang perintah-perintah sholat fardu yang 5 waktu. Jadi wajib ada perintah sholat rawatib sunnah, sholat tahajud sunnah, duha, istikharah. Itu yang ada perintahnya, ada contohnya. Yang tidak ada contohnya jangan dilakukan untuk masalah ibadah. Untuk urusan dunia, al aslu fil asyai al ibahah illa ma dalla dalilun ala nahyih. Pada asalnya hukum segala sesuatu dalam urusan dunia halal kecuali kalau ada dalil yang melarang, baru jadi haram. Nah, jadi kalau sebuah perbuatan boleh enggak dilakukan, coba lihat itu perbuatan urusan agama atau urusan dunia. Oh, ini urusan agama. Ah, lihat ada dalil enggak? Ada contoh enggak? Kalau enggak ada, jangan. Tapi kan isinya bagus. Salat subuh 4 rakaat juga isinya mah bagus ya. Ya ada keburukan dalam 2 rakaat terakhir dalam salat subuh. Harusnya 2 kita tambah 4. Tambahan yang 2 rakaat itu bagus apa jelek isinya? Bagus, enggak ada yang jelek. Boleh enggak? Enggak boleh. Kan enggak ada larangan. Dalam masalah agama mah bukan dilihat adanya larangan, tapi ada perintah, enggak ada contoh. Kalau ada perintah ada contoh lakukan. Kalau enggak, jangan. Nah, seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi, itu urusan dunia atau urusan agama? Ya pasti urusan agama. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari ngumpulkan sahabat, ya, atau seminggu sekali mau ada pengajian? Ayo kalian ungkapkan lagi gitu ya. Saya bersaksi bahwa semua yang ada di alam jagat raya adalah ciptaan Allah, dan saya bersaksi kami semua diciptakan untuk beribadah kepadanya. Apakah Nabi, para sahabat, para ulama zaman dahulu melakukan itu? Tidak. Kalau tidak, jangan kita lakukan. Kalau itu baik menurut agama, pasti Nabi, para sahabat, dan para ulama terdahulu lebih dahulu untuk melakukannya, ya. Tapi kan isinya baik. Seperti tadi, benar tidaknya suatu amalan dalam beragama tidak dilihat dari isi, baik atau buruknya, tapi dilihat ada enggak perintah dan contoh dalam hal itu, ya. Demikian Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzayyin. Iya, syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari Deni di Lampung Tengah, apakah di yaumil hisab apal amal perbuatan kita semasa kita belum hijrah, yakni belum mengaji sunnah, akan hisab juga? Karena dulu saya masih bodoh dalam beramal. Iya, barakallahu fiik. Deni di Lampung Tengah. Ayo, Raja Lampung ikut gitu? Tidak. Enggak ya, mungkin lewat streaming atau YouTube atau Surau TV ya. Barakallahu fiik Deni di Lampung Tengah. Dosa di masa lalu apakah akan dihisab? Tentu saja semua dihisab, baik yang baik ataupun yang buruk. Kecuali ada kecuali kalau dosa-dosa di masa yang lalu itu sudah ditobati. Tobatnya itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, berhenti. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan kepada orang itu. Nah, kalau hanya berhenti saja, gak ada penyesalan, gak ada tekad untuk tidak mengulang kembali, bahkan nanti sekali-kali mah ingin lagi, kangen kepada masa lalu umpama ada, berarti belum tobat. Tidak semua orang yang berhenti dari maksiat dianggap tobat. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tobat, pertama berhenti ya, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak mengulang kembali. Nah, khusus untuk disebut taubatul ajiz, tobatnya orang-orang yang sudah lemah. Contoh ini, orang-orang sudah tua. Masa mudanya dia sering melakukan semua kemaksiatan. Dia suka mabuk, judi, zina, dan yang lain-lain. Lalu sudah tua, berhenti. Tapi berhentinya itu karena lemah, karena tidak lagi mampu melakukan seluruh kemaksiatan tadi. Mau mabuk enggak bisa, sekali mabuk mungkin langsung mati gitu karena kondisi fisik ya. Mau judi enggak bisa, enggak punya uang, atau enggak ada lahan judinya, sudah dilarang. Tapi keinginan masih ada. Terus zina. Kenapa enggak zina lagi? Sudah loyo. Sudah enggak bisa bangun lagi. Atau masih bisa tapi gak punya uang, makanya berhenti. Orang itu gak tobat. Mungkin dalam hatinya, kalau saya kuat lagi, ada obat kuat yang membuat saya mampu lagi dan ada uang, saya akan berbuat lagi. Tapi karena gak ada uang, tapi karena gak kuat, maka saya berhenti. Itu gak tobat. Nah, bagi orang yang seperti itu, tobatnya gimana? Wajib menanamkan dalam hati. Walaupun nanti saya mampu lagi, punya uang lagi, bisa lagi melakukan, saya tetap tidak akan melakukan. Tobat dari hal itu. Karena tahu besarnya dosa dan dahsyatnya azab yang diperuntukkan bagi orang-orang seperti itu. Ya. Jadi kalau masa lalu kelam, hitam, kotor, banyak dosa dan maksiat bergelimang di dalam keburukan, lalu sekarang berhenti, disebutnya dengan sebutan hijrah. Disebutnya hijrah qalbiyah, hijrah hati. Badan mah tetap di sini, tidak pindah, tapi hati kita, sikap kita, amalan kita yang berpindah, yang berubah. Yang dosa-dosa yang lalu ditobati benar-benar, pertama berhenti, kedua menyesal dan takut, ya. Berhentinya karena takut karena azab Allah. Ketiganya bertekad tidak kembali lagi. Amit-amit saya memang enggak akan kembali ke masa lalu walaupun saya mampu kalau mau gitu. Nah, kalau ada hak orang yang kita ambil kembalikan. Nah, kalau hijrahnya begitu, hijrah itu yang dimaksud tobat, dosa-dosa lalu dihapus. Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tobatlah kalian dengan sebenar-benarnya tobat kepada Allah, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi kalau hijrahnya itu maknanya tobat, ya dosa masa lalu dihapus. Kalau dihapus, hisabnya enggak akan ada lagi. Bahkan yang ada adalah ulaikal ladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang keburukan-keburukan yang akan Allah ganti dengan kebaikan. Itu untuk orang-orang yang sudah tobat. Illa man mantaba wa amana wa amila solihan ulaika alladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Orang-orang yang tobat, beriman, beramal soleh, maka merekalah orang-orang yang kesalahan-kesalahannya akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini keuntungan orang yang hijrah, dosa masa lalu dihapus, diganti dengan pahala. Tobatnya itu berpahala, dosanya dihapus, tobatnya berpahala, diganti dengan kebaikan. Maka ketika dihisab, dosanya sudah tidak ada, catatannya sudah dihapus, azab yang tadinya akan diberikan sudah di cancel, sudah digagalkan, sudah dibedokkan. Dibedokkan tadi apa? Dibedokkan, digagalkan, sudah enak. Yang ada adalah, oh ini dapat pahala di tobat, tobat dari dosa ini ada pahala, tobat dari dosa ini ada pahala. Terus Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Semoga yang dahulu masalahnya kelam, hitam, ya bergelimang dalam dosa dan maksiat, semoga Allah anugerahkan kepada mereka taubatan nasuha, terhapus seluruh dosa dan diganti dengan kebaikan, dan Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, ya cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung. Esok, subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah, 1476 kHz.